Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Lebaran sebentar lagi, rekatkanlah silaturahmi. Ketika maaf tak terucapkan, katakan dengan cara yang lain. Menabur senyum, menabur amal, menabur hari yang penuh berkah. Baku pegang tangan, baku minta maaf. Siapa tahu toran memang sobanya yang hilang.